saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Ya, bal yasbiru, akan tetapi sabarlah. Isma' wasma'u, dengarkan mereka. Wa ati'u, taati, meskipun pahit. Pahit apa manis, Bu? Kita taat sama seorang, loyal sama seorang, tapi hak kita gak dipenuhi. Enak apa gak enak gitu? Iya kan, pahit memang. Tapi ya gitulah. Kan tadi takdir ada dua. Takdir yang manis, menyenangkan hati kita, sesuai dengan syahwat kita. Ada takdir yang tidak menyenangkan hati kita. Pahitnya luar biasa. Tapi jangan sampai itu mengeluarkan kita dari koridor as-sabirin. Orang-orang yang sabar. Wasma'u, dengerin. Wa'ati'u, ta'ati. Wala tunazi'uhumul amra alladhi ata'ahumullah. Jangan menyelisih mereka pada perkara, pada hal-hal yang mereka memang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk itu. Jadi Allah perintahkan kita, penguasa perintahkan kita, sejalan Bu perintahnya. Maka jangan sampai diselisihin, enggak boleh. Watas'alunallahalladzilakum. Dan Nabi menyampaikan, kalian minta hak kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Is'alul haqqalladzilakum minallah. Iya. Mintalah hak kalian yang ada pada penguasa tersebut kepada Allah. Ya Allah. Iya. Berikanlah hak kami yang ada pada penguasa kami. Kata Syekh Utsaimin, maknanya is'alullaha an yahdiyahum. Minta kepada Allah agar penguasa kita diberi apa? Hidayah, diberikan taufik. Jadi tuh kayak gitu, Bu. Muslim itu levelnya kalau dizolimin dia doain hidayah. Ya, meskipun kita enggak mengingkari ada celaan kepada para penguasa yang zalim, ya. Tetapi kita ngelihat ibu-ibu bahwasannya ketika ini penguasa masih ada, ya wallahi, semua hati kita kan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Baina asba'aini min asabi'ir rahman. Jangankan penguasa kita, sama kita pun begitu. Kita mungkin baru hijrah sekarang. Dulu kita gimana? Toh Allah berikan kita hidayah. Toh kita bahagia dengan hidayah tersebut. Apa kita enggak pengen, Bu, penguasa kita dapat hidayah? Yang tadinya ngambil dana haji kemudian oh udah deh, dibalikin aja deh. Loh, siapa yang mencegah hal itu? Kita kan selalu mengatakan, mana mungkin, Ustaz? Dia mah udah enggak dapat hidayah, Ustaz. Dia mah di neraka udah. Loh. Semudah itu, Ibu-ibu. Semudah itukah kita memutuskan ini orang udah enggak mungkin dapat hidayah, mustahil. Loh, sementara Abu Sufyan aja termasuk yang terakhir belakangan masuk ke dalam Islam dan menjadi sahabat yang mulia, tewas di medan jihad, mendapatkan syahid. Ya, jadi jangan pesimis terhadap hidayah Allah. Mintakan kepada Allah agar Allah berikan kepadanya hidayah. Karena kalau penguasa dapat hidayah, itu maslahatnya untuk semuanya, Bu, bukan cuma buat dia aja. Ya. Kenapa kita mesti mendoakan para asatidah kita, para ulama kita agar senantiasa istiqomah? Karena kalau dia istiqomah, ya makmumnya semua istiqomah. Tapi kalau dia menyimpang, semuanya menyimpang, ini bahaya. Jadi yang lebih butuh doa bukan ibu-ibu, sama asatidahnya, para duat, para dai, para ulama, para kiai, para habaib, para umara kita, mereka juga butuh doa-doa kita. Makanya lihat ibu-ibu di Masjidil Haram itu, di Masjid Nabawi, ketika 15 malam terakhir di bulan Ramadan, kan memang sunnahnya ada kunut witir. Dan itu rutin dibacakan. Rutin dibacakan. Dan di antara doa yang mesti dibaca, yang saya dengar langsung oleh para imam-imam Masjidil Haram, semoga Allah memberikan taufik kepada khadimul haramain. Semoga Allah berikan taufiknya kepada khadimul haramain, pelayan dua kota suci, yaitu Raja Salman yang hari ini menjabat sebagai raja. Ada bu di Indonesia doain pemimpinnya gitu? Gak ada, paling biar mati tuh penguasa. Biar belangsak tuh penguasa. Ya dia belangsak, kita belangsak juga. Kenapa kita gak pernah doakan kebaikan? Coba deh, ya belajar gitu. Membalas sesuatu keburukan dengan kebaikan. Idfa' billati hiya ahsan. Balas, tolaklah keburukan itu dengan sesuatu yang lebih baik. Fa'idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Sehingga ketika antara dirimu dan dirinya ada perselisihan, maka seolah kalian sebagai teman sejawat, teman dekat, saling mencintai. Ketika kita menolak keburukan dengan kebaikan, minta aja kepada Allah, ya Allah berikan taufik kepada penguasa kami ya Rabb, bimbing dia, berikan dia hidayah, jauhkan dari pembisik-pembisik yang sesat ya Allah. Karena kalau dia dapat hidayah, semua kita bu, dapat maslahatnya. Makanya kalau gak salah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, kalau saya punya doa mustajab, ini doa pasti dikabulin. Pasti, kalau saya doa ini, saya pasti dikabulin. Kalau seandainya saya punya doa mustajab satu saja, maka doa itu saya serahin kepada pemimpin saya. Saya doakan kebaikan buat dia, kemaslahatan buat dia. Karena kalau kebaikan itu dimonopoli oleh saya pribadi, maslahatnya buat saya doang. Tapi kalau kebaikan ini ada di penguasa, maka semua rakyat pun juga merasakan manisnya kemaslahatan tersebut. Jadi lihat muslimin tuh enggak memonopoli kebaikan juga gitu loh. Sebagaimana ada penguasa yang memonopoli harta, kemaslahatan ya, menguasai Baitul Mal, kita enggak boleh sama. Kita harus punya prinsip pokoknya penguasa harus jadi orang baik agar maslahatnya itu bisa rata kepada semua rakyatnya. Wa hadza min hikmatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan inilah bentuk hikmah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam alima, bahwasanya Nabi kita itu tahu betul annan nufusa syahihah, bahwasanya jiwa itu cenderung kepada pelit, medit, rakus gitu loh. Pengennya tuh ya kalau hak kita ya harus dapat gitu. Nabi tahu kita tuh cenderung ke sana. Ini bukan berbicara tentang sahabat nih. Kalau sahabat enggak ada urusan, hak mereka diambil kek silahkan aja. Tapi kalau orang akhir zaman kan enggak, Bu. Urusan waris enggak dapat aja ribut sampai pengadilan. Ya kan dituntut, bahkan orang tua sendiri dituntut, anak sendiri, anak kandung sendiri dituntut. Nabi tahu tuh karakter kita kayak begitu. Makanya Nabi sudah antisipasi supaya enggak terjadi kekacauan, orang itu memberontak, karena memberontak bukan solusi. Banyak yang berpikir, Bu, makanya setiap kali ada orang, Ustaz, kita kenapa enggak berontak aja sih? Mesti saya luruskan cepat-cepat. Karena ketika pemikiran kita udah memberontak, nanti dulu maslahat dan madorohnya sebesar apa gitu loh. Harus ditimbang dulu. Jangan sampai berontak, kejadian kayak Suriah keulang lagi di kita. Yang sudah saya kisahkan beberapa waktu yang lalu. Ya, ketika awalnya terjadi pemberontakan, angkat senjata, ternyata Suriah itu enggak cuma sendirian, mereka punya backingan, Ibu-ibu. Ya, mereka punya negara-negara yang loyal kepada mereka dan siap mengambil keuntungan juga dari negara Suriah itu. Akhirnya datanglah Rusia, datanglah Iran dengan Syiahnya, datanglah Cina dengan komunisnya. Udah itu. Jadi tempat ya penguji cobaan semua senjata-senjata pemusnah massal di situ. Terus apa yang didapetin dari rakyat Suriah? Hah? Nggak dapat apa-apa, kondisi makin buruk. Jadi mbok yang mikir ke sana gitu. Jangan mikirnya, ini sukses lah, kayak 98 insya Allah. Oh nanti dulu, gimana kalau gagal? Kita tuh kan mikirnya selalu suksesnya aja. Nggak ada antisipasi, kalau gagal nih gimana nih? Kemaslahatan rakyat gimana nih? Kalau kayak Suriah beneran, kalau kayak Yaman sekarang gimana coba? Wong negeri-negeri orang, Bu, ketika datang ke negeri kita, mereka yang hatinya bersih, mereka mendoakan negara kita agar jangan sampai kejadian sebagaimana di negara-negara mereka. Itu teman-teman yang di Yaman, itu kalau kita ngobrol bareng tentang kondisi Yaman, mereka selalu doakan kita. Mudah-mudahan negara kita ini enggak seperti di Yaman. Allah jaga pemimpinnya, Allah berikan hidayah, Allah jaga negeri tercinta ini, keamanannya. Karena kalau sudah enggak aman, boro-boro ngaji, Bu, hidup aja enggak tenang. Kita keluar ditembakin. Bayangin di Yaman itu, senjata diperjualbelikan, kayak anak-anak sekarang beli permen-permen kaki gitu. Ya, bayangin, Bu, ada anak-anak kecil, Pak, beli senjata, Pak. Beli AK-47. Diperjualbelikan. Itu makanya para ulama itu ketika mereka kajian, khutbah, itu mesti dikawal sama para pengawal pegang AK-47. mau kondisi kita kayak begitu, Ibu? Saya sih enggak. Kalau masih mau ngotot berontak silakan aja. Tapi mereka yang bertanggung jawab nanti ketika keamanan di negeri ini rusak. Tadinya kita aman, damai, tentram dengan segala keterbatasan, iya ada kezaliman, iya ada kecurangan. Tapi kita masih bisa ngaji, kita masih bisa sholat Jumat, kita masih bisa pakai baju baru lebaran, sementara lihat saudara-saudara kita di Suriah, di Yaman. Ya, bagaimana kondisi di Libya hari ini? Yang dulu Gaddafi itu ya, makmur Bu rakyatnya. Cuman karena rakyatnya dikompor-kompor, ini pemimpin ini monopoli tadi Al-Atharah tadi itu. Menguasai emas di Libya. Udah jatoin aja, jatoin benar Bu. Masuklah di situ Amerika, semua-semua negara-negara kufar yang punya kepentingan duniawi masuk ke situ. Udah sekarang jadi apa Libya? Hancur, Bu. Dan saya enggak ingin negara kita kejadian seperti itu. Makanya hal-hal seperti ini harus tetap didakwahkan. Bagaimana sikap seorang muslim menghadapi penguasa zalim itu harus betul-betul ditanamkan ke dalam diri seorang muslim, khususnya anak-anak muda. Karena biasanya yang semangat-semangat gini anak-anak muda ini, yang pikirannya pendek nih, ya, yang sumbu pendek, pengennya cepat-cepat selesai, pengen cepat-cepat menang, dimenangkan Allah. Sementara kita lihat nanti, kezaliman masih ada di rakyatnya. Masih banyak kesyirikan, masih banyak khurafat, masih banyak riba, masih banyak ghibah, ya, masih banyak apalagi pajak dan seterusnya. Kita ini masih kayak gitu. Terus ngarepin pemimpin kayak Umar, pemimpin kayak Abu Bakar. Ya direnungkan aja lah. Kira-kira pantas gak singa mimpin gerombolan tikus? Gak ada Ibu. Sunnatullahnya berlaku. Bahwa singa pasti mimpin gerombolan singa. Tikus pasti akan mimpin gerombolan tikus. Jadi ini diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa jangan sampai gara-gara penguasa menahan hak kita, ya berontak, jatohin, enggak, tunaikan hak mereka yang ada pada kalian, hak kalian, minta kepada Allah, minta supaya Allah beri hidayah pemimpin kita, ya kemudian mereka menunaikan hak kita. Wa hadza min hikmatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan kebijaksanaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa annaha lan tasbiru ala man yasta'thara 'alaihim bihuquqihim. Banyak di antara kita yang Nabi tahu bahwasannya banyak di antara kita itu enggak sabar kalau hak kita dikuasain dan dimonopoli oleh ya sosok tertentu. Walakinnahu 'alaihi salatu wassalam arsyada ila amrin qad yakunu fihil khair. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kita arahan dan bimbingan untuk kepada suatu perkara yang jauh lebih baik. Ya, jauh lebih baik. Nasihatku untukmu.